sandalu ikutu keturutan. Iki ngidam apa kesempatan? Iki ngono perbuatanmu mas. Lelelelel orang nesu. Iya ya. Aku ingin jam pentol. Nang kelena kono. Oh, tak turuti, tak turuti. Ya wis ta ayu. Bojoku sing ayu dewe. Dewe. Gek ndang ngomong. Apa mbok sing kepingin pentol sing double endoke. Kowe pingin pentol pentol pentol pentol endok sing akeh amine. Sing mbok kepingini gendang tak turuti. Sing tak pingini sing gampang-gampang. Apa janji kudu keturutno? Mesti tak turuti, Dik. Aku pingin pentol. Lho lho lho. Sing enek endoke. Aku pingin pentol. Iya iya iya. Sing dobel endoke. Oh, oh, oh. Aku pingin pentol pentol pentol pentol endok sing akeh amine. Pingin pentol sing enek endoke. Kowe pingin pentol sing